كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita bisa memulai kajian setiap malam ba'da al-maghrib hingga isya insyaallah, setelah kita menjalani libur di malam sebelumnya. Malam ini insyaallah sebagai mukaddimah persiapan untuk memasuki semester genap di tahun ajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita sekalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Asatidza, para pengurus berupaya untuk terus mempelajari situasi, kondisi, serta peluang dalam menyongsong semester depan insyaallah. Beberapa persiapan-persiapan dibantu oleh para talabah santri di asrama juga terus dilakukan demi untuk mempersiapkan berjalannya pendidikan di semester depan tersebut. Sebagai bentuk pengamalan perwujudan dari wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita dengarkan bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami terhadap kalian untuk memberikan pelayanan, memberikan bantuan, memberikan segala bentuk tenaga dikerahkan agar bisa ilmu dan tarbiyah itu tersampaikan. Ada peluang untuk pendidikan di tahun di semester depan diadakan secara langsung atau tatap muka, tergantung kondisi yang menghendaki hal itu. Asatidzah, demikian pula pengurus terus berupaya untuk mengkaji dan melihat situasi dan kondisi. Konsultasi terakhir dengan pihak instansi pemerintah terkait seperti Kemenag memberikan atau didapatkan lampu hijau dibolehkannya untuk melakukan pembelajaran tatap muka jika para mudadisin telah menjalani vaksin. Alhamdulillah Allah mudahkan para mudadisin ya sudah menjalani proses tersebut. Ada yang sudah 2 kali, ada yang menjalani proses sekali. Al-muhim, sempat juga ditanyakan terkait dengan jika ada individu-individu, perorangan atau personal yang sampai diadakannya agenda atau rencana pembelajaran tatap muka itu berlangsung masih belum divaksin, mungkin karena sebuah hal ya, karena mungkin sakit yang memang tidak dibolehkan untuk menjalani vaksin tersebut, maka tetap tidak menjadi penghalang pendidikan atau pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan atau berlangsung dengan protokol atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk persiapan dalam menyongsong pendidikan tatap muka tersebut jika ditetapkan, maka kita sebagai mudarris, pengajar, musyrif yang turut serta, atau demikian pula mudarrisat, ya, musyrifat, nah, para pengawas, jika berkesempatan untuk kemudian ikut serta dalam pendidikan, maka mari kita songsong, kita sambut pendidikan ini, proses pembelajaran ini dengan penuh kegembiraan. Apa yang diamalkan, apa yang dijalankan dari proses-proses pendidikan tersebut memang membutuhkan perjuangan, ya. Nah, waktu yang terbatas, demikian pula harus sesuai dengan aturan-aturan protokol. Ini tentunya tidak dipungkiri hal yang cukup memberatkan atau menyulitkan. Nah, memberatkan, menyulitkan, terlebih dari pihak mudarrisat yang barangkali mungkin ada anak kecil yang harus dijaga, anak bayi yang harus dibawa, dan seterusnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika diberikan kemudahan untuk menjalaninya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjalani pendidikan sebelumnya dalam bentuk tidak secara langsung, dan kita sama-sama mengetahui kesulitan yang dihadapi, baik dari sisi mudarrisin wal mudarrisat, demikian pula dari pihak para orang tua di rumah. Perjuangan yang berat dalam memberikan pendidikan dan tarbiyah dengan jalan tersebut. Maka ketika diberikan kemudahan untuk tatap muka, itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Demikian pula para musyrifin, sambut ya kegiatan tersebut jika memang telah ditetapkan dengan penuh semangat, ya, ketika kita mengajar, ketika kita tasmi', itu sungguh merupakan amalan yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu ibadah. Itu yang Allah perintahkan. Naam, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Naam. Semangat kita mengajar, kita memberikan tarbiyah, itu bukan hanya sekedar menjalankan atau bebas dari tanggung jawab, sekedar melakukan kewajiban, tidak, tapi lebih dari itu. Nah, berikan yang terbaik untuk mereka. Ambil kesempatan saat-saat bersama mereka untuk memberikan apa yang kita mampu dari tarbiyah. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat memanfaatkan kesempatan ketika beliau membonceng Abdullah bin Abbas. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain tidak sedikit, tidak jarang atau seringkali beliau memberikan faedah-faedah pendidikan ilmu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Nah, di kesempatan yang lain, kepada sahabat yang lain, Nabi SAW juga memberikan tarbiyah. Nah, atadri ma haqqullahi alal abid wa ma haqqul abidi alallah. Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba, dan atas apa hak hamba ini atas Allah Subhanahu wa taala? Itu diajarkan kepada para sahabat yang dibonceng, yang masih kecil saat itu. Ya. Naam. Abdullah bin Abbas masih kecil diberikan pendidikan, pengajaran begini, seperti ini. Manfaatkan. Nabi SAW ketika melihat seorang anak kecil yang bermain-main dengan seekor burung, lalu kemudian ternyata burungnya telah mati, beliau pun memberikan faedah manfaat dalam kebersamaan itu. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh Nughair? Nah, ada apa? Apa yang menimpa burung kecil tersebut? Beliau berikan pelajaran sampai para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, diriwayatkan dari beliau, sampai mengeluarkan sekian faedah pelajaran dari hadis pendek ringkas tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka demikian. Mereka mungkin akan bersama kita, maka persiapkan segala sesuatu. Apa yang bisa kita persiapkan? Tempat pendidikan. Nah, sarana-sarana pendukung untuk pendidikan itu berjalan, kita penuhi. Ya. Nah, jadikan kebersamaan kita dengan mereka saat pendidikan itu menjadi kebersamaan yang memberikan manfaat dan faedah. Innama matalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil misk wa nafikhil kir. Permisalan seorang yang bersahabat, berteman dengan seorang yang saleh, dan teman duduk yang jelek atau buruk, itu seperti permisalan penjual minyak wangi dan tukang las pandai besi. Nah, dan hadisnya ma'ruf, telah kita ketahui bersama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam perjalanan pendidikan itu tentu kita akan mendapatkan berbagai kesulitan, berbagai tantangan. Bersabar dalam menghadapinya. Nah, karena kita sudah mengetahui itu adalah amalan terbaik, pendidikan itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kalau sesuatu itu terbaik, kalau sesuatu itu mulia, kalau sesuatu itu berharga dengan nilai tinggi, tentunya memiliki perjuangan untuk meraihnya, pengorbanan untuk bisa mendapatkannya. Hambatan dan gangguan itu sangat banyak dan seringkali didapati. Sabar, ikhlaskan amalan. Dengan ikhlas itu segala kesulitan akan terasa mudah dan ringan. Karena keletihan, kesusahan, kepayahan yang dirasa, semua akan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk para aba, para waliyu aulaulad, para wali, para orang tua anak-anak, persiapkan diri. Bantu anak-anak kita untuk bisa menjalani pendidikan itu dengan baik. Segala fasilitas yang dibutuhkan, nah, maka kita berupaya untuk memenuhinya. Aturan-aturan yang harus mereka, anak-anak ini, mengerti dan mengetahui sebagai bentuk tindakan atau aturan-aturan protokol atau ketetapan yang harus dipenuhi, sedini mungkin berikan pengarahan, nah, kepada mereka, bentuk-bentuk edukasi, penyampaian, pelajaran Nah, bagaimana cara menggunakan masker misalkan, atau cara mencuci tangan, diingatkan. Nah, sebagai bentuk penjagaan kepada mereka. Kita mengetahui seperti yang sudah dipelajari bahwa hubungan anak dengan orang tua itu begitu dekat dan kuat. Berarti kita, orang tua, harus bisa memberikan contoh terbaik untuk mereka. Harus bisa menjadi orang yang terdepan, ya, dalam upaya untuk tercapai, terpenuhi apa yang kita harapkan dari mereka. Kita mengetahui bahwa anak yang soleh akan memberikan manfaat di akhirat dan dunia kepada orang tuanya, sebagaimana anak yang soleh juga akan mendapatkan manfaat dan kebaikan dari orang tuanya yang soleh di dunia dan di akhirat. Nah, contoh anak yang mendapatkan manfaat dari orang tuanya. Kita mengingat kisah dalam suratul Kahfi, perjalanan Nabi Allah Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam dalam proses menuntut ilmu, mempelajari ad-din. Ketika melewati rumah yang hampir roboh, lalu kemudian diperbaiki oleh Khidir, ya. Lalu kemudian dijelaskan di akhir perjalanan tersebut, ya, ammal jidar fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan. Adapun dinding rumah yang hampir roboh, yang kemudian diperbaiki tadi tanpa meminta upah atau bayaran, ya, padahal sebelumnya ketika diminta untuk dijamu, penduduk kaum tidak mau untuk menjamunya, enggan untuk menerimanya. Akhirnya menuntut mereka bermalam atau menginap di luar daerah tersebut, tidak memiliki tempat menginap. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan rumah itu milik dua anak yatim yang ada di kota, dan di bawahnya itu ada pembendaharaan harta milik orang tuanya yang diperuntukkan untuk keduanya, dan kedua orang tuanya dulu saleh, seorang yang saleh. Lihat, anak yatim yang tidak mengetahui ada harta yang disimpan untuk mereka, yang tidak memiliki orang tua yang akan membela dan menjaga mereka saat itu karena telah meninggal, Allah jaga, Allah pelihara dengan sebab kesolehan orang tua tersebut. Wa kana abuhuma soleha, ayah keduanya seorang yang soleh. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan putus asa terhadap anak-anak itu. Teruslah berdoa kebaikan untuk mereka, dan teruslah memberikan bimbingan dan arahan untuk mereka. Nah, kita tidak mengetahui kapan kebaikan yang diharapkan dari mereka itu Allah berikan, karena manusia itu berbeda-beda dan seluruhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan baik dari seorang mukmin. Nah, Allah akan menjaga dan memelihara anak-anak itu disebabkan kesolehan orang tuanya. Berarti kita sebagai orang tua terus berupaya untuk naik, meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, meningkatkan takwa. Nah, untuk kita, dan dengan harapan pula agar Allah memberikan kebaikan untuk keturunan-keturunan kita, agar mereka tumbuh menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, anak-anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, anak itu mendapatkan manfaat dari orang tuanya. Demikian pula Kalau itu di dunia, maka demikian pula di akhirat. Ya, di akhirat demikian pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Mereka dan orang-orang yang soleh dari orang tua, orang tua mereka. Anaknya lebih soleh dari orang tua. Orang tua yang diangkat digabungkan dengan sang anak. Nah, min abaihim wa azwajihim, dan pasangan hidup mereka. Subhanallah. Kesolehan seseorang memberikan keberkahan dan kebaikan untuk pasangan hidupnya. Nah, suami yang dia cintai dalam kehidupan dunia atau istri yang dia sayangi dalam kehidupan dunia, bersama-sama mereka menghadapi kehidupan dunia ini dengan sabar, dengan kesungguhan, ibadah, berdoa, nah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah cerahkan mereka di yaumil qiyamah. Allah berikan kegembiraan untuk mereka kembali di sana, di dalam jannah. Wa dzurriyyatihim, demikian pula anak-anak mereka. Subhanallah, anak ini mendapatkan manfaat disebabkan kesolehan ayahnya atau uminya. Nah, mendapatkan manfaat di akhirat. Nah, dia digabungkan bersama orang tuanya yang saleh, dan dia pun seorang yang saleh, hanya saja memang tingkat kesolehannya di bawah dari tingkat kesolehan orang tuanya. Mendapatkan manfaat dengan orang tuanya. Jika ini adalah manfaat yang didapat oleh sang anak dari orang tuanya yang soleh, abinya yang soleh atau uminya yang solehah, maka demikian pula sebaliknya. Orang tua juga akan mendapatkan manfaat kebaikan dari kesolehan sang anak, baik di dunia, demikian pula di akhirat. Nah, di dunia dan di akhirat. Di dunia, dengan anak-anak itu berbakti kepadanya, baik dalam menjalani kehidupan bersama orang tuanya. Nah, berupaya untuk terus membantu orang tuanya, dan itu kebaikan. Ya, kadang-kadang membantu dengan materi, kadang-kadang membantu dengan tenaga, nah, mendoakan orang tuanya, seterusnya. Nah, nikmat itu di dunia, demikian pula di akhirat. Orang tua mendapatkan manfaat dari anak tersebut. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan asal hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dalam Sahih. Dari hadis Buraidah, Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala. Dari hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Kuntu jalisan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu aku sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengarkan beliau bersabda. Coba lihat kebersamaan mereka memberikan manfaat. Para sahabat sangat mendapatkan manfaat dengan pertemanan dan persahabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu surat al-Baqarah." Pelajarilah oleh kalian, pelajari bagaimana membacanya, pelajari makna dan kandungannya sehingga bisa diamalkan hukum-hukumnya, aturan-aturan, akidahnya untuk diyakini, hukumnya untuk diamalkan. Ta'allamu surat al-Baqarah, pelajarilah surat al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil Al-Quran surat al-Baqarah itu adalah keberkahan. Mempelajarinya, nah, sebaik-baik amalan. Membacanya merupakan amalan yang afdal, mengamalkan kandungan hukum-hukumnya, meyakini keyakinan yang ditetapkan, akidah yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah kewajiban. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya, mengabaikannya, menelantarkannya merupakan sebuah kerugian, merugi. Nah, kalau kehidupan dunia ini seorang merugi, masih bisa kembali modal itu. Dia masih bisa berusaha pada kesempatan atau kali yang kedua. Tetapi iyadan billah, kalau kerugian itu di akhirat, yang ada hanya penyesalan. Nah, ya hasrata ala ma farwattu fi janbillah, yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, Allah firmankan, ketika mereka mendapati kerugian di yaumil qiyamah di akhirat, dia hanya bisa mengatakan, ya hasrata ala ma farwattu fi janbillah, duhai sungguh merugi, apa yang telah aku abaikan, apa yang telah aku lalaikan di sisi hak Allah, hak Allah yang seharusnya ditunaikan, kewajiban, keyakinan yang harus diyakini, amalan yang harus dikerjakan, larangan yang harus ditinggalkan, diabaikannya. Dia hanya bisa menyesal, ya hasrata ala ma farwattu fi janbillah, duhai merugi, apa yang telah aku lalaikan, apa yang telah aku abaikan dari hak Allah. Nah, wala yastati'uha al-batalah, dan al-batalah tidak akan mampu, tidak akan menyanggupinya, tidak akan menyanggupinya. Al-batalah ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama terkait dengannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan bahwa al-batalah itu adalah as-saharah, tukang sihir. Nah, tukang sihir tidak mampu untuk memberikan kemudaratan, memberikan atau menghembuskan sihir-sihirnya untuk mencelakakan kepada seorang yang membaca suratul Baqarah, atau ada di dalam rumahnya bacaan suratul Baqarah tersebut. Syaitan akan lari, tidak akan mampu menembus pertahanan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-batalah itu al-kusala, orang-orang yang malas. Malas dari membaca suratul Baqarah, malas dari memperhatikan makna dan kandungannya, malas dari mempelajari ya apa yang terkandung di dalamnya. Nah, yang ia pedulikan bagaimana mendapatkan nikmat dalam kehidupan dunia. Perkara agama, perkara yang nomor sekian, diabaikan, dikesampingkan, bukan sesuatu yang besar baginya. Nah, ini masyarakat umum. Kita ahli sunnah harus menjaga diri kita, jangan sampai terbawa dengan kebiasaan ini seperti itu. Jangan sampai terikut-ikut dengan hal-hal seperti itu. Kita menyadari kita masih mengingat baru saja dan masih terus berlangsung wabah pandemi ini, menjauhkan atau menjadikan diri kita tidak bisa melakukan kajian secara bebas seperti sebelumnya. Nah, ya, kadang ada waktu ataukah pernah kita menjalani kesempatan, masjid-masjid diperintahkan untuk ditutup sementara waktu untuk mencegah penularan yang besar. Akhirnya harus sholat di rumah. Alhamdulillah kita telah melewati masa-masa itu. Nah, jauh dari majelisul ilmi, tidak mendengarkan kajian itu secara langsung. Ketika nikmat itu ada, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, syukuri. Jangan kita sampai terbawa dengan pemikiran atau kebiasaan masyarakat umum yang belum menyadari tentang pentingnya sunnah dan ittiba'us sunnah. Al-ilmu wa ta'allum. Nah, karena ketidaktahuan itulah yang menjadikan mereka mengabaikan. Kita yang telah tahu, jangan sampai ikut-ikutan. Kan masih ada besok. Ya sudahlah hari ini, besok ajalah. Nah, nanti besok lagi, kan masih ada besok. Taklim itu, taklim kan setiap hari. Bahkan taklim itu kan setiap waktu. Kadang sehari beberapa kali. Nah, ada paginya, ada siangnya, ada sorenya. Ah, saya yang pagi ajalah. Ah, saya yang malam ajalah. Saya yang siang ajalah. Nah, kemudian mulai menyepelekan, mulai mengabaikan sedikit demi sedikit. Jangan. Nah, ya, berusaha kita untuk terus istiqamah. Nah, ya, di rumah-rumah kita demikian pula. Biasakan anak-anak itu melihat kita. Kita sudah mengetahui ikatan seorang anak dengan orang tua itu begitu dekat. Orang tua itu akan menjadi idola bagi sang anak. Nah, seringkali terdengar dari anak-anak itu mereka berucap sesama mereka dalam diskusi-diskusi atau perbincangan-perbincangan santai dengan teman-temannya. Rasa bangga, rasa kagumnya kepada abinya atau uminya. Saya mau kayak abi, saya mau kayak umi. Nah, bangga dia. Merasa itu merupakan idolanya. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bentukkan di rumah-rumah kita tarbiyah-tarbiyah tersebut agar mereka mengikuti. Kita inginkan mereka mendapatkan manfaat, ya. Kita inginkan kita ketika telah membutuhkan bantuan mereka, mereka menjadi seorang yang soleh dan soleha, ya, bukan seorang yang menyepelekan atau mengabaikan orang tuanya. Iyadan billah. Nah, maka kita pun harus melakukan sebab-sebab yang menunjang hal itu, ya. Nah, mereka butuh figur, butuh contoh dari diri kita. Contoh yang baik yang akan terus mereka kenang, yang akan terus dijadikan sebagai panutan, yang akan mereka perbincangkan atau diskusikan dengan kakak adiknya atau anak cucunya, akan terus dikisahkan oleh mereka. Ih, abi itu begini ya, abi itu begini loh. Mungkin saat kita tidak mendengarkan diskusi mereka itu, mungkin saat-saat ketika mereka mau tidur, mereka akan berbincang dengan kakak dan adiknya. Saat yang kita tidak menyaksikan, mereka akan mengatakan, Umi itu begini ya, Umi begitu. Umi ini rajin membaca Al-Quran. Abi ini juga rajin menulis, membaca Al-Quran. Nah, mereka akan perbincangkan sesama mereka, akan termotivasi dengan perbincangan itu untuk mengikuti seperti jejak orang tuanya. Nah, mungkin saat ini mereka belum memiliki akal yang sempurna, tapi hal yang mereka saksikan itu, hal yang mereka perbincangkan saat masih kecil itu, akan terus tertanam dalam kalbu, di pikiran dan benak mereka, ingatan mereka sulit untuk terlupakan. Contoh dan figur terbaik dalam kehidupan mereka. Maka kita sebagai orang tua, wujudkan figur terbaik itu untuk anak-anak kita, demi untuk kita sendiri dalam kehidupan dunia kita dan dalam kehidupan akhirat kita. Lalu kata Nabi SAW, qala thumma sakata sa'atan, kemudian beliau diam. Summa qal, kemudian beliau mengatakan atau bersabda kembali, ta'allamu suratul Baqarah wala Imran fa innahuma az-zahrawan yudhillani sahibahuma yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqani min tayri sawwaf. Pelajarilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, keduanya merupakan penerang, ya, Zahrawan, Zahrawan dari Zahra, maksudnya pelita, cahaya. Keduanya adalah pelita yang akan menaungi pemiliknya di yaumil qiyamah, seolah-olah seperti awan atau naungan yang menaungi mereka di saat panas yang terik saat itu, ya, atau seperti dua kepakan sayap burung. Wa innal Qur'an yulqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqu anhu qabruhu karujulis syahib fayaqulu lahu hal ta'rifuni. Sesungguhnya Al-Qur'an, Al-Qur'an yang dibaca, Al-Qur'an yang terus dikaji dan dipelajari tiada henti, Al-Qur'an yang diamalkan dan diyakini keyakinannya, akidahnya yang diamalkan, hukum-hukumnya, Al-Qur'an itu yang dibaca tadi, yang dipelajari tadi, akan bertemu dengan pemiliknya nanti di hari kiamat, ketika kuburannya itu terbelah, seolah-olah seperti dia bertemu dengan seorang yang pucat, seorang lelaki yang pucat, karena dia mendapati alam barzakh, alam yang asing baginya. Lalu Al-Quran itu berkata kepadanya, apakah engkau mengenaliku? Fayaqul ma'arifuka. Hamba ini mengatakan, aku tidak kenal, siapa kamu? Fayaqul, lalu Al-Quran itu mengatakan, ana sahibukal Quran alladhi aghma'tuka fil hawajir washatuka laylaka laylak. Aku adalah temanmu Al-Quran yang bersama, yang selalu bersama denganmu, ya, yang membuat engkau kehausan, yang menjadikan malam-malammu tidak bisa tidur, ya, malam kadang tidak bisa tidur dengan cepat karena harus dipelajari, ada pelajaran yang harus dia jalani, ada murojaah Al-Quran yang harus dia baca. Nah, Al-Quran itu akan datang mengingatkan apa yang telah diamalkan dalam kehidupan dunia itu. Wa inna kulla tajirin min warai tijaratihi wa inna kalyaw min warai kulli tijaratin. Sesungguhnya setiap pedagang itu sangat berharap, sangat mengharapkan bagian hasil dari perdagangannya, dan sesungguhnya engkau di hari ini mendapatkan hasil jerih payah dari perdaganganmu. Dia telah menjual waktunya untuk Allah. Dia telah menjual waktu luangnya, tenaganya, ucapannya, bacaannya untuk meraih ridhonya dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran tadi. Waktu-waktu itu terbuang atau habis, ya, dalam upaya untuk terus mempelajari dan mengamalkannya, untuk terus membaca. Fayu'tal mulka biyamini wal khulda bishimali. Maka diberikanlah kekuasaan di tangan kanannya, dan diberikanlah kekekalan pada tangan kirinya, yakni dia tidak akan lagi mati setelah itu. Kekuasaan atau kerajaan diberikan kepadanya. Wayudha'u ala rasi tajul waqar. Lalu kemudian diletakkan di atas kepalanya mahkota al-waqar. Dalam riwayat yang lain, mahkota yang satu permata atau intan yang terdapat padanya jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Wayuksa walidahu khullatan la yakumu lahu ma'ahlud dunya. Dan kedua orang tuanya ini syahid. Kedua orang tuanya dipakaikan pakaian kebesaran, pakaian kemewahan di akhirat tersebut. Nah, pakaian yang mulia, ya. Nah, yang tidak bisa ternilai oleh penduduk dunia ini. Fayaqulan. Lalu keduanya mengatakan, bima kusina hadza? Apa? Sebab apa kami dipakaikan pakaian yang begitu indah dan begitu mulia ini? Apa amalan kami? Apa sebabnya? Karena perasaan dia, perasaan kedua orang tuanya, amalannya biasa-biasa aja. Amalannya tidak terlalu besar. Kenapa? diberikan kenikmatan dan karunia yang begitu besar untuknya. Fayuqal, maka dikatakan kepada kedua orang tua tadi, bi'akhdhi waladikumal Qur'an, itu disebabkan anakmu, anak kalian berdua telah mengambil bagian dari Al-Quran. Dia habiskan usianya, dia isi hari-hari kesehariannya dengan Al-Quran, baik membacanya, baik mempelajari membacanya, mempelajari makna kandungannya, mempelajari fikih dan keyakinan akidah yang terkandung padanya, dan mengamalkannya. Subhanallah, manfaat yang dirasa orang tua tersebut dengan sebab kesolehan anak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saat ini, hari ini, itu hanya menjadi bayangan bagi kita. Tidak kita saksikan secara langsung, tapi kita yakin, harus kita imani, apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Dan itu adalah rahasia dari keimanan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kita merupakan aset besar untuk kita. Mereka akan menjadi para penyambung amal bagi orang tuanya yang meninggal. Maka sebelum hari itu, persiapkanlah dengan persiapan terbaik untuk mereka. Berikan persembahan atau berikan persiapan, ya, apa yang bisa kita berikan untuk mereka saat ini, demi agar kemudian orang tua tersebut bisa mendapatkan manfaat dengannya. Berikan tenaga, berikan usaha, kesungguhan. Nah, mungkin iya, kita tentunya letih seharian bekerja, nah, penat menghadapi berbagai permasalahan dunia yang begitu pelik ini. Kita harus bekerja, kita harus memutar otak bagaimana berusaha, berupaya untuk bisa memberikan nafkah kepada mereka. Tapi jangan sampai hal ini menjadikan diri kita mengabaikan hak mereka yang merupakan kewajiban kita untuk memberikan kepada mereka tarbiyah dan pendidikan. Nah, harus diberikan porsi tarbiyah dan pendidikan itu untuk anak-anak di rumah. Nah, kita sebagai abi yang kerja seharian, jangan sampai menjadi sebab kita tidak perhatikan mereka, kita tidak mengetahui perkembangan pendidikan mereka. Jangan. Nah, makanya terkadang ini rahasia, ini semacam rahasia ya, yang dibagi saat ini. Kadang-kadang dirasa atau didapati pada kalbu bagi mudarris terutama wali kelas, adanya kekecewaan yang besar, adanya kekecewaan yang begitu dalam ketika dalam penerimaan rapot itu orang tua gak hadir. Nah, ketika dalam penerimaan rapot, kegiatan rutin sekali dalam satu semester, dalam 6 bulan kalau bahasa kita, orang tua gak bisa hadir untuk bertatap muka kepada mudarris. Barangkali bisa ditumpahkan apa yang didapati oleh mudarris tersebut kepada orang tua dalam menjalani pendidikan anaknya selama satu semester tersebut. Nah, sangat kecewa. Nah, begitu mendalam perjuangan-perjuangan ini seolah tidak memiliki arti. Sebenarnya bukan dari sisi mudarris atau musyrif ini ingin mendapatkan nilai, ingin mendapatkan sebuah penghormatan dari orang tua, bukan sisi itu yang diharapkan. Tapi sisi yang menyebabkan kekecewaan itu muncul, bagaimana orang tua ini kurang atau tidak memberikan perhatian besar terhadap pendidikan sang anak. Seolah-olah itu bukan sesuatu yang penting dalam hidup. Seolah-olah itu bukan sesuatu yang besar dalam kebiasaan atau keseharian. Ya, beda kalau terima gaji. sebulan kerja, kemudian waktu terima gaji, ya terima gaji besok jam 7 harus datang. Masya Allah, sebelum jam 7 sudah hadir, misalkan pakaian rapi, mandi, ya. Nah, persiapan, wah ini Masya Allah kerja sebulan ini hasilnya, atau kerja 2 bulan ini hasilnya. Nah, gak mau terlambat, gak mau kalau hari itu gak hadir, kalau bisa datang lebih dulu. Tapi subhanallah, dalam hal pendidikan, padahal itu merupakan sebuah aset, sebuah hal yang akan bermanfaat untuk orang tuanya, tidak hanya di dunia, dunia dan akhirat. Nah, orang tua gak bisa hadir. Beda kalau ada uzur. Kita tidak membicarakan kalau yang ada uzur, mungkin sakit atau hal yang lain. Nah, yang kita bicarakan seorang yang mungkin uzurnya sebenarnya kurang. Bahasa dia memiliki uzur, tapi sebenarnya bukan uzur yang dibenarkan. Nah, hanya kesibukan yang menghalangi, hanya ada urusan yang dianggap lebih penting dari itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi mukaddimah untuk kita. Mudah-mudahan kajian-kajian berikutnya bisa tetap atau terus berjalan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjalankan pendidikan tarbiyah putra-putri kita, dengan harapan semoga Allah berikan pahala dari amal kita, baik orang tua di rumah, demikian pula musyrif wal mudarris di sekolahnya, demikian pula menjadi penerus dakwah di masa-masa setelah ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.